قال الشارح حفظه الله وقوله تعالى لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون La yastankifal masih tidak akan pernah berlaku takabur al-masih, takabur untuk tidak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walal malaikatul muqarrabun, demikian juga malaikat tidak akan mungkin mereka berlaku sombong dan tidak menghambakan diri atau tidak mau menghambakan diri kepada Allah. Qauluhu la yastankifal masihu ay Isa ibn Maryam alaihi salatu wasalam fala yastakbiru aw yamtani'u min ay yakuna 'abdan lillahi 'azza wa jalla. Tidak akan mungkin mereka, yakni beliau ini Isa alaihi salatu wasalam, tidak akan mungkin beliau menolak untuk menghambakan diri kepada Allah 'azza wa jalla. Li'anna an-nasara i'taqadat al-masih annahu huwa Allah. Karena orang-orang Nasrani meyakini bahwa Al-Masih, yakni Isa, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Aw annahu ibnullah, atau Isa Al-Masih itu adalah putranya Allah, atau tsalitsu tsalatsah, tiga tapi satu. Barakallahu fikum. Jalla wa ala yaqulu innal masih alaihi salatu wassalam la yadda'i hadza alladhi taqulunahu. Bahwa Isa al-Masih alaihi salatu wassalam tidak pernah mengaku-ngaku seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Wa huwa alaihi salatu wassalam ya'tarifu bi annahu 'abdun lillahi 'azza wa jalla. Bahkan beliau sendiri, Isa bin Maryam, mengaku bahwa beliau sebagai hamba. Qala ta'ala in huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Tidaklah Isa kecuali hamba yang kami berikan nikmat atasnya, dan jika kami jadikan dia sebagai perumpamaan untuk Bani Israel. Yakni Al-Masih Isa. Wa qala ta'ala ala lisanihi inni 'abdullah. Dan juga beliau sendiri mengatakan inni 'abdullah, saya ini adalah hamba Allah. Hadza awwalu ma nataqa bih. Ini adalah kata pertama yang diucapkan oleh Isa alaihissalatu wassalam ketika masih bayi, masih dalam buaian. Mereka mengatakan kaifa nukallimu man kana bil mahdi sabiyya. Dalam surah Maryam, ketika mereka menuduh Maryam melakukan perzinahan sehingga melahirkan anak. Fa'asyarat ilaih, maka Maryam pada saat itu berpuasa untuk tidak berbicara. Maka beliau hanya menunjuk kepada putranya yang masih bayi, masih merah. Barakallahu fikum. Fa'asyarat ilaih, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana bisa kami mengajak bicara bayi yang baru saja lahir? Maka disitulah Nabi Isa pada saat masih bayi dia mengatakan inni 'abdullahi atani al-kitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Al-ayah ini syahiduna inni 'abdullah, ini kata pertama yang diucapkan oleh Isa alaihi salatu wassalam. Wa huwa bil mahd, dalam kondisi beliau masih dalam buaian. Wa lam yakul inni ibnullah, beliau tidak mengatakan saya adalah putra Allah. Wa qala kama dzakara subhanahu innallaha rabbani wa rabb innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Bahkan beliau mengajak umatnya, beliau mengatakan innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah adalah Rabbku, sesembahanku. Wa rabbukum, dan sesembahan kalian yang memelihara kalian, yang wajib kalian sembah. Fa'buduhu, maka sembahlah Allah semata. Hadza siratun mustaqim, inilah jalan yang lurus. Hadza qaulul masih alaihi salatu wassalam annahu 'abdullah wa rasuluhu. Inna ucapan al-masih bahwa beliau adalah hamba sekaligus rasul Allah. Bi khilafi ma tad'ihi an-nasara min annahu ibnullah. Tentunya berbeda dengan apa yang diaku-akui oleh orang-orang Nasrani bahwa Isa adalah putra Allah. Ta'alallahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka ucapkan. Wa hadha fihi raddun 'ala za'mihim bi annahu ibnullah. Ayat ini sebagai bantahan atas prasangka mereka bahwa Isa adalah putra Allah. Bahwa alaihi salatu wasalam yatasharrafu bi ayyakuna 'abdan lillah. Isa alaihissalatu wassalam merasa mulia, bangga bahwa beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa abdul khalqi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaqul innama ana 'abduhu. Bahkan Nabi kita semulia-mulia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sendiri mengatakan innama ana 'abduhu, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Wal ubudiyah hiya a'la maratib asy-syarafi li bani Adam. Ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, justru ini ada kedudukan tertinggi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat nabinya di posisi tertinggi di alam semesta ini, Allah tidak menamakan rasul atau nabi, tapi menamakannya sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Perhatikan baik-baik. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya. Baik. Karena ini maqam ubudiyah, maqam yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wal ubudiyah ala maratib syarafi li bani Adam. Ini kedudukan tertinggi yang dimiliki oleh anak cucu Adam. Walil malaikati wali jami'il khalq, dan untuk malaikat dan semua makhluk. Wa amal uluhiyah fa inna la takunu illa lillahi subhanahu. Adapun ketuhanan, tidak akan ada yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lillahi haqqun laisa li'abdihi wa li'abdihi haqqun huma haqqani. La tajalul haqqaini haqqan wahida min ghairi tamyizin wala furqani. Lillahi haqqun laysa li'abdihi. Milik Allah Subhanahu wa taala hak untuk diibadahi dan bukan untuk hamba-hambanya. Hak penghambaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Hak ibadah. Wa li'abdihi haqqun, dan juga untuk hamba-hamba ini ada haknya mereka. Huma haqqani, inilah dua hak. La taj'al lil haqqaini haqqan wahida. Jangan jadikan kalian dua hak itu menjadi satu hak. Min ghairi tamyizin wala furqani, tanpa ada membedakan dan tanpa memisahkan. Taib. Fayajibul farq at-tafriq baina haqqillah ya haqqi wa haqqi rasuli alaihi salatu wassalam. Maka wajib kita membedakan, memisahkan mana hak Allah dan mana hak Rasul. Fahakullahi ala ibadah wa hakur rasuli al mutabah. Hak Allah untuk ibadahi dan hak Rasul untuk diikuti. Wa ta'atulahu wal imanu bi risalatihi wa mahabbatihi aksar min mahabbatin nafsi wal ahli wal mali wal waladi wal nasi ajma'i. Taib, hak untuk Rasulnya hak mutabah, mengimani. Taib, risalah yang beliau bawa, mencintainya, itu hak, haknya para rasul untuk dicintai. Lebih besar kecintaan kita terhadap diri kita sendiri, lebih besar kecintaan kita kepada beliau terhadap ketimbang terhadap keluarga, kerabat kita, harta kita, anak-anak kita dan seluruh manusia. Hadza huwa haqqur rasul. Ini haknya rasul. Li'annahu laysa lahu bil ibadati haqq. Karena dalam masalah peribadatan beliau tidak memiliki hak untuk diibadahi. Li'annaha haqqullah. Karena hak untuk diibadahi hanya milik Allah Subhanahu wa taala wahdahu duna siwahu. Hanya untuk Allah dan tidak untuk yang lain. Wa qulhu ta'ala walal malaikatul muqarrabun. Demikian juga para malaikat yang didekatkan, mereka tidak berlaku sombong dan tidak enggan untuk menghambakan diri kepada Allah. Wa hadha huwa mahallu syahid. Ini titik pendalilan kita. Para malaikat la yastakbiruna ay yakunu 'abda abidan lillah. Para malaikat tidak pernah berlaku sombong, membangkang untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jalla wa'ala. Bal hum mu'tarifuna bil 'ubudiyah, bahkan malaikat itu mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Walihada fahum kama wasafahumullahu biqaulihi, malaikat itu seperti apa yang Allah sifatkan kepada mereka, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam, dan mereka tidak pernah bosan-bosannya bertakbir, bertasbih. Wa qawluhu al-muqarrabun fi dalilun ala anna hunaka sinfan minal malaikati muqarrabuna 'indallahi subhanahu. Kata-kata mukarrabun ini dalil yang menunjukkan bahwa di sana ada sekelompok dari kalangan malaikat yang dikedeti, dari kalangan malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal malaikatu darajat, maka malaikat juga memiliki tingkatan-tingkatan. Faminhum al-muqarrabuna 'indallahi jalla wa ala, di antara para malaikat ada yang didekatkan oleh Allah jalla wa ala, walakin ma kaunihim muqarrabina 'indallahi illa annahum la yastankifuna an yakunu 'abda lillah. Akan tetapi, walaupun mereka adalah hamba-hamba dari kalangan malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga tetap tidak berlaku sombong. Tetap mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlu ta'ala wa lahu ma fis samawati wal ardhi wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadati wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahu man bis samawati wal ard, milik Allah siapapun yang ada di langit dan di bumi. Wa man indahu, dan siapapun yang ada di sisinya dari kalangan malaikat, la yastakbiruna 'an ibadatihi, mereka tidak pernah takabur, enggan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yastahsirun, mereka juga tidak pernah, barakallahu fikum, menentang dan tidak pernah bosan-bosannya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Wa hadha aidan fihi wasful malaika alaihimus salatu wassalam yaqulu jalla wa ala wa lahu ailillah subhanahu wa taala mimman fis samawati wal ard kulluhum 'abiduhu. Semua siapapun yang di langit dan di bumi adalah hamba Allah. Al-mu'min wal kafir, mukminnya kafirnya semuanya hamba. Wal jin wal ins, semuanya hamba. Kulluhum 'abidu lillah, ya walaupun di sana ada yang tidak mau taat, tetap dia hamba. Qala ta'ala in kullu man bis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abada, semuanya siapapun yang di langit dan di bumi tidak akan ada kecuali mereka akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala tetap sebagai hamba. Lakin al kafiru 'abdu lillah al ubudiyyah al 'ammah, wa ammal mu'minu fahum 'abidu lillah al-ubudiyyah al-khassah, wa illa fakulluhum ibadu lillahi azza wa jalla. Adapun orang kafir adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dalam ubudiyah yang umum. Tidak ada satupun yang keluar dari ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semua harus tunduk pada takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kafir mukminnya namanya ubudiyah ammah namanya. Barakallahu fikum. Baik. Adapun orang mukmin, maka ubudiyahnya mereka adalah ubudiyah khassah, wa illa fakulluhum ibadu lillah azza wa jalla. Semuanya adalah hamba Allah. Wa qulu ta'ala wa man 'indahu ayyul malaika wa qul la yastakbirun ay la yastankibuna wa la yasamun. Mereka tidak pernah menolak untuk menghambakan diri, dan mereka juga tidak pernah bosan beribadah. An ibadati wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Wa li hadha qala ta'ala wa may yaqul minhum inni ilahum min duni fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzi adh-dhalimin. Oleh karena itu barang siapa yang mengatakan di antara mereka sesungguhnya aku adalah Allah atau sesembahan selain Allah, fadzalika najzihi jahannam, dialah yang kami akan balasi dengan jahannam, kadzalika najzi adh-dhalimin, demikianlah kami balasi orang-orang yang aniaya. Fal malaikatu la yad'una al-uluhiyah, malaikat tidak pernah mengaku-ngaku Tuhan. Walau kutira annahum idda'aw al-uluhiyah la ahrakahumullahu binnar. Seandainya, ini cerita seandainya, berandai-andai, seandainya Allah mentakdirkan bahwa di antara para malaikat ada yang mengaku sebagai Tuhan untuk disembah, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka. Li'anna al-ubudiyyah haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala duna siwahu. Karena hak untuk diibadahi hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Wa qulu ta'ala ja'ilil malaikati rusula uli ajnihati masna wa thulatha wa ruba. Sekali lagi kita masih dalam pembahasan mengimani para malaikat, bahwa malaikat Allah ada Taib. Ja'ilil malaikati rusula. Dialah Allah yang menjadikan, menciptakan malaikat itu. Taib. Di antaranya ada sebagai rasul, utusan. Uli ajnahatin matna wa thulatha wa ruba'. Yang memiliki sayap, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Ada yang lebih. Qulu rusula ila khalqihi bi yursiluhumullah. Allah mengutus para malaikat sebagai rasul. Jalla wa ala bil muhimmatil lati yunaffidunaha fil ard. Sesuai dengan tugas-tugas mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tugas-tugas yang mereka lakukan di dunia. Faminhum man yunzilul wahyi, yanzilu bil wahyi. Di antara para malaikat dijadikan utusan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa wahyu. Wa minhum man yanzilu bil adab. Di antara para malaikat ada yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan azab. Taib. Wa minhum man yanzilu bil bisharati lil mu'minin. Di antara mereka ada yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisyarah. Jadi bukan cuma rasul satu untuk membawa wahyu, banyak rasul-rasul itu utusan dengan tugas-tugasnya masing-masing. Bisyarah lil mu'minin kama qala ta'ala, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah memilih di antara para malaikat itu menjadi rasul-rasul. Taib. Sebagaimana kisah taib dua orang yang bersaudara. Barakallahu fikum, satunya di tempat yang lain. Suatu saat sahabatnya ini melakukan perjalanan menuju sahabatnya ini, A dengan B. Si A ini melakukan perjalanan untuk menemui sahabatnya si B di negerinya. Di tengah perjalanannya, kata Rasulullah, arsalallahu ilaihim malak. Allah mengutus kepada mereka ini taib malaikat. Utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan, barakallahu fikum, ketika di tengah perjalanannya malaikat ini tentunya berwujud manusia. Ditanyakannya, aina turidu ya fulan? Mau kemana engkau ya fulan? Dia pun mengatakan, aku uridu akhalli fi hadhil qaryah, aku pengen bertemu dengan saudaraku di negeri ini, di kampung ini. Taib. Adakah niatan lain, adakah kerjasama, masalah apa kek, bisnis kah atau apakah yang kau usahakan bersama, yang orang terkadang harus ketemu, ya kan, harus rembukan, harus rapat, harus memusyawarahkan usaha bersamanya. Adakah syekh dari urusan dunia yang kalian bangun, yang kalian usahakan? Berlak, tidak ada urusan-urusan lain kecuali anni uhibbuhu fillah. Tidak ada urusan lain kecuali karena memang aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu mengatakan, "Ya, ketahuilah bahwa aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan kepada engkau bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala." Syahiduna di sini bahwa banyak rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugasnya masing-masing. Ada yang membawa wahyu, ada yang diutus untuk mengadab, ada yang diutus untuk membagi-bagi rahmat, membagi-bagi rezeki, barakallahu fikum. Berbagai macam tugasnya masing-masing. Baik. Fa hunaka rusulun minal malaikati wa rusulun minal bashar. Di sana ada malaikat dari kalangan malaikat, di sana ada rasul dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Fal malaikatu rusulun yursiluhumullahu jalla wa ala lima yuridu min amrihi. Maka di antara malaikat rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa qawluhu ta'ala uli ajniha. Malaikat itu memiliki sayap. Hadi bihi isbatul ajnihati lil malaika. Malaikat itu memiliki sayap. Dan malaikat tatiru bil hawa, karena malaikat itu terbang, barakallahu fikum, di udara. Wa hadhihi ajniha katsirah la ya'lamuha illallah. Sayap-sayap ini sangat banyak, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza qala ta'ala masna, yani minhum man lahu janahan. Di antara malaikat ada yang memiliki dua sayap, tapi ada yang tiga. Wa minhum man lahu thalatha ajniha wa ruba', minhum man lahu arba'u ajniha, ada yang empat. Yazidu fil khalqi ma yasha, Allah menambahkan sayap untuk siapapun yang Allah kehendaki. Tapi dalam penciptaan malaikat. Alal akhar ma yasha'u wa nuqsanuhu al akhar ma ahabba, fa minhum man lahu 600 janah kama fil hadits sahih. Sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih ada yang kurang, barakallahu fikum. Sampai Jibril sendiri memiliki 600 sayap. Fahada fihi isbatun anil malaikata rusul. Ini menunjukkan bahwa di antara para malaikat itu ada rasul, ada utusan. Wa annahum laysa lahum minar rububiyyati wal uluhiyyati syai'. Dalam keadaan mereka tidak memiliki sifat rububiyah sama sekali, apalagi sifat uluhiyah. Wa inna mahum mujarradu rusul. Dan mereka semata-mata adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna lahum ajniha yatiruna biha fil hawa. Dan bahwa malaikat memiliki sayap yang mereka terbang di angkasa. Wa anna hadhil ajniha muta'addidah. Ya, bermacam-macam, berbilang. Barakallahu fikum. Baik. Dalil yang menunjukkan bahwa malaikat itu memiliki sayap sangat banyak. Barakallahu fikum. Baik. Seperti hadis, barakallahu fikum, wa innal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka, tidak melakukan penerbangan, tidak terbang. Baik. Tidak mengepakkan sayapnya. Ini menunjukkan ketawaduan, penghormatan, pemuliaan terhadap para penuntut ilmu dengan ridha, karena ridha terhadap apa yang mereka tuntut. Mereka apa yang mereka cari. Baik. Wa anna hadhil ajniha muta'addidah. Dan sayap-sayap ini sangat banyak. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.